Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan kebersamaan kita senantiasa ada dalam lindungan dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang turut serta taat terhadap sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Islam 1426 Hijriah. Tentu kita harus menjadikan tahun baru Islam ini sebagai momentum bagi kita untuk merubah sikap kita, untuk merubah segala hal yang tidak baik yang ada pada diri kita untuk menjadi lebih baik, untuk melakukan sesuatu perubahan. Sebab Allah menyatakan di dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'angkusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum, tidak akan merubah seseorang sehingga dia merubah dirinya sendiri. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, tentu ada beberapa hal yang mesti kita lakukan perubahan dalam diri kita. Kenapa demikian? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, orang yang hari ini lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik daripada hari ini, itu adalah orang-orang yang beruntung. Sedangkan orang yang hari ini sama dengan hari kemarin dan besok sama dengan hari ini, itu adalah orang yang rugi. Dan yang paling parah adalah orang yang hari ini lebih jelek daripada kemarin dan besok lebih jelek daripada hari ini, itu adalah orang yang dilaknat. Nah, tentunya kita semua, bapak dan ibu sekalian, harus menjadi orang yang pertama tadi. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan besok harus lebih baik daripada hari ini. Banyak yang harus kita perbaiki, yang harus kita rubah. Tapi minimal ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Di antaranya adalah yang harus kita tingkatkan untuk memasuki tahun baru Islam ini adalah bagaimana kita terus meningkatkan pengetahuan, meningkatkan wawasan kita, meningkatkan kecerdasan intelektual kita. Sebab hari ini katakanlah Indonesia, terutama masyarakat secara umum mungkin belum begitu peduli terhadap hal ini. Tapi saya yakin bapak dan ibu sekalian sudah lebih peduli dalam meningkatkan kecerdasan intelektual ini. Tapi ternyata kalau kita hanya mencerdaskan intelektual itu pun tidak cukup. Sebab banyak orang yang pintar, dia pandai 2x2 sama dengan 4, 3x3 sama dengan 9. Tapi ternyata dia lemah dalam bergaul dengan sesamanya. Dia tidak bisa menghormati sesamanya. Maka ada yang kedua yang harus kita perbaharui, yang harus kita tingkatkan adalah kecerdasan emosi kita. Loyalitas kita, komitmen kita, kepekaan kita terhadap diri kita, lingkungan keluarga, lingkungan kerja kita, itu pun mesti kita cerdaskan. Tapi itu pun tidak cukup kalau kita hanya cerdas secara intelektual, cerdas secara emosi, yang akhirnya kadang-kadang orang pintar bisa bergaul, tapi kadang-kadang melakukan itu semua karena ada sesuatu, ada udang di balik batu. Maka ada yang ketiga yang harus kita cerdaskan juga adalah spiritual, kecerdasan spiritual. Maka di situ tentu dia akan melakukan segala sesuatu itu dari Allah, karena Allah, untuk Allah, dan kembali kepada Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab ada tipe, ada empat tipe umat manusia. Yang pertama adalah kalau misalnya dia itu cerdas intelektualnya, tapi rendah emosinya, kecerdasan emosinya rendah, kecerdasan spiritualnya rendah, maka dia akan menjadi manusia yang buta hati. Hanya pintar saja, tapi tidak bisa mengendalikan emosinya, spiritualnya pun tidak bisa dia meningkatkan spiritualnya, akhirnya dia buta hati. Melakukan apa saja yang dia kehendaki dengan kepintarannya itu. Ada juga yang kedua, orang yang mungkin dia cerdas intelektualnya, dia cerdas emosinya, tapi dia tidak cerdas spiritualnya. Akhirnya menjadi manusia yang diktator atau menjadi manusia yang koruptor. Dan yang ketiga, ada manusia yang mungkin tidak cerdas intelektualnya, tidak cerdas emosinya, tapi cerdas spiritualnya. Itu pun tentu salah juga. Akhirnya menjadi manusia yang petapa. Jadi dia hanya melakukan spiritual saja, petapa. Tapi yang paling sempurna adalah dia cerdas intelektualnya, cerdas emosinya, cerdas juga spiritualnya. Ini yang kita harapkan. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ternyata di era sekarang inilah justru keberhasilan ataupun kemajuan, baik secara individu ataupun dalam sebuah perusahaan ataupun di negara manapun, ternyata pada ujungnya mengakhiri dengan kecerdasan spiritualnya. Ternyata dalam beberapa penelitian, sebuah perusahaan itu akan lebih berhasil, akan lebih maju ketika para pimpinan ataupun karyawan-karyawatinya mengedepankan kecerdasan ini, yaitu dia bersikap jujur. Banyak perusahaan yang begitu hebat, begitu canggih, tapi gara-gara dia tidak melakukan sebuah kejujuran, akhirnya hancur. Termasuk mungkin lobby-lobbynya yang kurang, tidak cerdas emosinya. Ya, berapa proyek yang gagal gara-gara tidak cerdas emosinya. Ada sebuah cerita, dulu Profesor B.J. Habibie, waktu itu sebagai direktur utama IPTN, ketika beliau berkunjung ke Malaysia, dan beliau akan, pada saat itu akan memasarkan pesawat IPTN, akan menjual pesawat itu ke seorang direktur di Malaysia, katakan itu perusahaan yang besar. Pada suatu jamuan makan malam, direktur utama tersebut memperlihatkan barang-barang antiknya kepada Pak Habibie dan staf-stafnya. Dan direktur utama itu bertanya kepada Pak Habibie, bagaimana dengan barang-barang antik saya? Pak Habibie menjawab, good, bagus, indah sekali. Maka direktur tersebut sangat gembira dan sangat senang. Tapi ketika melihat ada seorang stafnya, dia adalah seorang doktor, cerdas intelektualnya, tapi kelihatannya tidak berkomentar apa-apa. Akhirnya ditanya oleh dirut itu, bagaimana menurut Anda barang-barang antik yang saya miliki ini? Oh bagus, bagus. Tapi perlu Tuhan ketahui, bahwa barang-barang antik seperti ini di Jakarta, tepatnya di Jalan Surabaya, ini banyak. Bahkan harganya murah-murah. Direktur itu tidak bisa marah, dia bisa mengendalikan, tapi dalam hatinya bergumam. Dia kesal, dia kecewa dengan sikap staf Pak Habibie seperti itu. Apa yang terjadi? Akhirnya, Dirut itu membatalkan membeli pesawat. Inilah karena ketidakcerdasan seseorang. Tapi ketika orang itu cerdas emosinya, dia tidak punya prinsip apa-apa, dia tidak punya aturan apa-apa, hanya betul-betul ingin melakukan sesuatu yang terbaik, maka yang muncul adalah sesuatu yang baik juga. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, untuk mencerdaskan ketiga hal itu tentunya, kita sudah menjadi orang-orang yang alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah, orang-orang yang mungkin dari sisi ekonomi kita lebih maju, dari sisi intelektual kita lebih maju. Tapi tentu kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan ini jangan sampai kita sia-siakan. Banyak orang yang diberikan oleh Allah kelebihan-kelebihan, tapi ternyata dia tidak bisa menggunakan kelebihan-kelebihan itu dengan sebaik-baiknya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, subhanallah, ternyata kalau kita menginginkan menjadi manusia yang paripurna itu banyak sekali tantangan dan godaannya. Makanya ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan, bahwa kita ingin menjadi manusia yang paripurna. Katakanlah mungkin dalam istilah bapak itu menjadi manusia digital. Sebab alat-alat sudah begitu canggih, surga serba digital. Tapi kenapa manusianya belum pada digital, belum pada canggih? Akhirnya terjadi ketidakseimbangan antara alat yang dipakai dengan manusianya. Alatnya sudah canggih, tapi manusianya belum canggih. Maksud saya adalah bapak-bapak dan ibu-ibu, hari ini banyak kita melakukan sesuatu itu karena ada kepentingan-kepentingan pribadi, ada kepentingan-kepentingan sesaat. Maka tentunya kita harus kembali seperti bahwa ketika segala sesuatu sudah serba digital dengan ditemukannya bilangan biner 1 dan 0. Maka tentu segala sesuatu kita harus menjadi angka-angka satu yang menuju segala sesuatunya kepada Allah. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan itu betul-betul hanya karena Allah, hanya untuk Allah. Tapi kita mengosongkan diri kita dengan bilangan nol, bahwa kita tidak ada apa-apa di hadapan Allah. Kita ini nol di hadapan Allah. Kita ini bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Maka kalau kita melakukan sesuatu itu karena Allah, akan menghasilkan bilangan yang tak terhingga. Tapi kalau kita melakukan sebuah pekerjaan ini karena seseorang, kita melakukan sebuah proyek ini karena ingin dipuji seseorang, maka yang kita hasilkan pun hanya saat itu saja. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita hidup di dunia ini bukan sedang mengabdi kepada seseorang, bukan sedang mengabdi kepada atasan, bukan sedang mengabdi kepada siapapun, tapi pada hakikatnya kita sedang mengabdi kepada Allah. Katakanlah bapak dan ibu sekarang sebagai pegawai di Telkom ini, sesungguhnya bapak dan ibu bukan sedang mengabdi kepada bapak direktur utama, bukan sedang mengabdi kepada atasannya, tapi mengabdi kepada Allah. Banyak orang yang hanya mengabdi kepada atasannya, dia melakukan kerja yang baik itu hanya di depan atasannya, sementara di belakang dia tidak melakukan hal yang terbaik. Ketika ada sampah di depannya, karena mungkin di depannya ada atasannya, dia dengan cepat membuang sampah itu ke tempatnya. Tapi ketika tidak ada siapa-siapa, ngapain saya buang sampah? Itu kan ada tugas office boy. Begitu. Karena kita melakukan sesuatu bukan karena Allah. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, untuk itu ada 3 tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama, agar kita mampu mensucikan pikiran kita, mensucikan hati kita, agar kita bisa berbuat terus karena Allah itu, harus dibuang dulu belenggu-belenggu yang ada dalam diri kita. Jadi kalau katakanlah ada penyakit-penyakit hati atau belenggu-belenggu yang ada dalam diri kita. Apa? Yang pertama adalah su'udzon, prasangka negatif. Kepada Allah, kepada sesama, kepada siapapun, ini mesti dibuang jauh-jauh prasangka su'udzon ini. Sebab hari ini banyak orang yang kadang-kadang dia itu merasa senang melihat kesusahan orang lain, dan dia itu susah melihat kesenangan orang lain. Jadi kalau ada orang lain naik posisi, kesel hatinya. Ada temannya beli mobil baru, kesel hatinya. Bahkan suka ditambah-tambah dengan su'udzon. Oh mungkin anu, mungkin anu, mungkin anu. Yang akhirnya sulit untuk membersihkan hati ini karena terlalu banyak dalam pikirannya itu su'udzon. Hanya berburuk sangka. Dia punya persepsi yang macam-macam kepada orang lain. Maka sulit untuk membersihkan hatinya itu. Lalu yang kedua adalah, yang harus kita buang itu adalah pegangan prinsip hidup. Jadi pegangan prinsip hidup ini kadang-kadang begitulah orang. Saya mah prinsipnya seperti ini, padahal itu salah. Kadang-kadang dia terus berpegang pada prinsip-prinsip yang salah. Ini pun yang membelenggu. Katakanlah mohon maaf bapak dan ibu sekalian, banyak di antara kita yang sampai hari memegang prinsip-prinsip karuhun orang tua. Dengan bahasa pamali misalnya. Kadang-kadang kan ke anak-anak, kadek, anak-anak sekalian jangan makan ayam tunggirnya, pamali. Jangan makan pisang pinggirnya, pamali. Padahal ternyata setelah jeliti dari sisi linguistik, pamali itu bahasa Arab. Fa maka ma iya barang li kerain. Kita tungir, kabarudak kan tungir temenang. Oh kalau teh begitu pamali teh. Fa maka iya tungir, fa maka ma iya tungir li kerain. Cau bang sisina. Itu selalu dipegang. Akhirnya menghambat kan di situ dari sisi akidah juga. Lalu yang ketiga adalah pengaruh pengalaman. Ketika kita punya pengalaman-pengalaman pahit, pengalaman-pengalaman buruk dengan seseorang, kadang-kadang di situ kita sulit untuk melakukan hubungan yang baik. Ah, saya itu sudah enggak percaya sama dia. Saya pernah begini-begini. Ternyata itu pun yang membelenggu hati kita menjadi bersih. Begitulah manusia. Kata seorang pakar pendidikan, katanya kalau orang, kalau memang sudah suka sama seseorang, sekalipun dia melakukan kesalahan, karena dia sudah suka, sekalipun dia melakukan kesalahan, sekalipun dia memecahkan piring di depannya, suka oh, meren kagedor atau apa. Tapi kalau misalnya dia sudah kekih sama seseorang, sudah benci sama seseorang, ketika orang itu makan, cara pegang sendok dan garpunya salah saja, pasti digegur. Begitulah. Maka tentu pengalaman-pengalaman. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, mulai sekarang ini ketika kita bertemu dengan seseorang yang mungkin orang itu pernah melakukan sesuatu yang jelek kepada diri kita, jangan ada rasa dendam dalam diri kita kepadanya. Apalagi kalau ketika bertemu mungkin tetap kita harus mengeluarkan senyum. Tapi tentunya Bapak-bapak dan Ibu-ibu di Telkom ini sudah terlatih. Sebab subhanallah kelihatan wajah-wajahnya wajah-wajah ahli senyum. Cuman hati-hati Pak, senyumnya jangan senyum sinis, tapi senyum simetris. Jadi bapak-bapak dan ibu di Telkom sekarang kalau ketemu dengan ikhwannya, dengan sesamanya, dengan teman kerjanya dimanapun, senyumnya itu 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri. Sambil mengucapkan salam, subhanallah, akan lebih indah itu. Ketimbang ketika ketemu, lah. Atau senyumnya senyum sinis. Yeay. Dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah pengaruh kepentingan dan prioritas. Ini pun yang akan membelenggu dari kita bersih. Karena ada kepentingan pribadi tadi. Ada kepentingan prioritas tadi, membelenggu. Termasuk juga pengaruh sudut pandang. Ini sudut pandang kadang-kadang menjadikan kita terus. Apakah dalam pemahaman keagamaan, atau mungkin dalam sebuah proyek. Itu sudut pandang itu yang akan membelenggu kita untuk maju. Wah, ini dia kata ini, dia kata ini. Begitu juga pengaruh pembanding. Kita senang biasa ingin membanding-bandingkan. Ketika bapak dan ibu membandingkan diri bapak dengan yang lain, tidak akan pernah ada rasa syukur, hati itu akan selalu kotor. Katakanlah bapak ada di band 1, membandingkan dengan gaji yang ada di band 4. Katakanlah mungkin membandingkan gaji direksi dengan gaji kita sekarang ini, itu akan tidak pernah hati ini bersyukur. Maka apa yang kita dapatkan itu selalu kurang dan kurang. Sudah dikasih, kurang lagi. Sudah ditambah, kurang lagi. Tidak pernah ada rasa syukurnya. Karena selalu membanding-bandingkan. Kita lagi pakai mobil. Katakanlah sudah pakai Innova yang baru. Tipenya tipe V. 2005 lagi. Nggak usah inden lagi. Tapi ketika ada. Di sampingnya sudah pakai Alphard. Membandingkan lagi. Alusan Alphard nih kan. Seperti itulah kalau suka membanding-bandingkan. Nah, dan yang ketujuh adalah pengaruh literatur. Itu pun tentu hasil bacaan kita. Apakah itu bacaannya secara langsung, itu pun kadang-kadang mempengaruhi kita. Maka kita tetap harus selektif. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, karena kita ingin membersihkan hati kita, ini dalam rangka memasuki tahun baru Islam, kita mesti hijrah dari yang tidak baik menjadi baik. Dari yang husnuzon menjadi husnuzon. Bagaimana caranya? Tentu kita kembali kepada sikap kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Kita ingat bahwa kita punya rukun iman dan rukun Islam. Hari ini kita hanya memahami dan menghafalkan rukun iman dan rukun Islam kita. Atau mungkin ada juga yang melaksanakan, tapi sebatas melaksanakan. Tidak pernah merenungi, tidak pernah memahami apa arti dibalik iman dan Islam itu. Subhanallah. Kalau yang pertama kita katakan dalam rukun iman ini untuk membangun diri kita supaya menjadi manusia yang paripurna. Dengan prinsip yang pertama adalah star principle. Menjadi manusia digital. Manusia la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Apapun yang dia lakukan, dia sedang mendapatkan kemuliaan, dia sedang mendapatkan kenikmatan. Dia bersyukur kepada Allah. Ketika dia diuji dengan berbagai ujian, dia juga bersabar dengan ujiannya itu. Bukankah hari ini di antara kita banyak yang ketika mendapatkan kenikmatan, bukannya bersyukur, tapi dia malah takabur. Ketika diuji dengan sedikit saja, bukannya bersabar, tapi aral. Bapak dan Ibu sekalian, ini tentu yang harus kita hindari. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat ini harus menjadi prinsip utama. Itu adalah karena Allah. Sebab kita ini adalah minhu, kita berasal dari Allah, maka dalam melakukan ibadah pun mesti lahu, lillahi ta'ala. Mohon maaf Bapak dan Ibu, hari ini banyak orang yang melakukan sesuatu karena sesuatu. Ketika GBHN, gaji beak, hutang numpuk, tahajud tiap malam, baca surat Al-Waqi'ah tiap malam Jumat, bahkan sambil berdoa kepada Allah, nyebut gustinya saja, mad wajib mutasil kali 7. Gusti! Lunas weh hutang, pre tahajud. Mau ke sana, kemari, karena ada sesuatu seperti itu. Nah ini, jangan sampai terjadi. Jadi kita melakukan. Dan makanya, hidupnya pun fihi, fi sabilillah, di jalan Allah. Dimanapun kita berada, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah engkau kemana, dimanapun kau berada. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kau berada. Di kantor, di perjalanan, di rumah, Allah menatap kita, Allah memperhatikan kita, Allah melihat kita. Subhanallah, Bapak dan Ibu, kalau kita sudah merasakan seperti itu, maka kita akan lebih hati-hati dalam hidup ini. Dan soal, kenapa? Sebab ilaihi, kita akan kembali kepada Allah. Tapi kalau orang sudah berpikir, minha, fiha, laha, ilaiha, berpikirnya minha, minal madah, katanya kita ini hanya dari materi. Kata Charles Darwin, keturunan kera. Makanya, banyak yang hidupnya juga laha, lilmada, melakukan sesuatu itu karena materi. Ibadahnya karena materi, hidupnya juga fiha, filmada. Tiisuk jedur sampai ke berang jedar, sampai ke sore jedir, sampai ke peting jedir. Hanya madah, materi yang ada dalam otaknya. Makanya dia punya anggapan, ilaiha, paling juga kalau mati kembali menjadi tanah. Titik, selesai. Makanya hari ini banyak orang yang sakit jiwa. Menurut seorang psikolog, bahwa hari ini di dunia, dari 5 orang di dunia, 1 orang sakit jiwa. 250 juta penduduk Indonesia, yang 50 juta sakit jiwa. 38 ribu orang Jawa Barat, diantaranya 1/5 sakit jiwa. Yang hadir di masjid ini pun, katakanlah jumlahnya 200 orang. Maka yang sakit jiwanya 40. Bapak jangan mengartikan dan ibu sakit jiwa itu seperti tichikomu atau tisarwa. Bukan, itu sakit jiwa itu tadi itu. Ngelihat orang punya kenikmatan, kesel. Kesel itu. Lihat orang punya istri baru, kesel. Gitu. Itu. Lihat orang punya rezeki apa, kesel. Jadi begitu, itu orang sakit jiwa itu. Kalau orang apa, dia mendapatkan kesulitan, puas, merasa puas itu. Ini. Nah, makanya yang kedua, Bapak, yang harus kita terapkan itu dalam beriman kepada malaikat itu adalah dengan angel principle. Jadi berprinsip loyalitas. Lihat malaikat subhanallah memberi terus-menerus, tidak pernah meminta. Artinya kita bukan ingin menjadi seperti malaikat, tapi kita mengikuti bagaimana prinsip-prinsip malaikat itu. Subhanallah. Jadi Pak, kita ini kata Nabi, al-yadul ulya khairu min al-yadi sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Coba Bapak dan Ibu rasakan, nikmat mana memberi dan diberi? Tergantung jawabannya kan. Kalau masih jawabannya nikmat diberi, wah belum cerdas. Ya. Coba kita rasakan, dulu sama orang tua saja, bagaimana kita? Subhanallah, ketika kita mampu memberikan sesuatu kepada orang tua, begitu bahagianya kita. Inilah. Jadi ini terus. Ada yang muji, ada yang tidak, tetap kita melakukan yang terbaik. Ada yang muji, ada yang tidak. Tetap kita melakukan yang terbaik. Ada yang tepuk tangan dan tidak. Kita melakukan yang terbaik. Makanya kan tujuan utama kita, yang panjangnya visi panjang kita, jangka panjang kita adalah Allah, untuk menghadap Allah. Dan untuk yang sekarang, Bapak posisinya ada di mana? Sebagai supervisor? Apakah sebagai staff? Atau katakan sebagai GM? Atau sebagai direksi? Lakukan yang terbaik. Menjadi seorang direktur yang baik, menjadi seorang GM yang baik, menjadi seorang staff yang baik. Atau katakanlah sekarang posisinya di office boy, menjadi office boy yang baik. Dan yang jangka pendeknya adalah lakukan yang sekarang yang terbaik. Do the best. Lakukan yang terbaik. Jadi kalau misalnya kerja, jangan asal-asalan. Ini jam kerja, dulu main SMS. Lagi kerja, kesana kemari. Ini tidak ingin. Atau mungkin bagi ibu-ibu, lagi jam kerja, dulu ngegosip. Lakukan yang terbaik pada saat diri juga. Dimanapun. Subhanallah. Maka prinsip kita adalah prinsip memberi, menyantuni, mengasihi. Jangan hanya mau diberi, dikasihi. Kebanyakan di kita ini orang mau dihormati, tapi tidak mau menghormati. Mau dihargai, tapi tidak mau menghargai. Sekali-kali menghargai. Jadi hargaan ku batur hayang, imanuna tarang hargaan. Seperti itu. Maka yang ketiga adalah beriman kepada kitab, begitu katanya, learning principle. Jadi Al-Quran inilah sebagai pedomannya. Al-Quran itu banyak, maka Bapak tentu secara manajemen sudah mengetahui bagaimana pola itu semuanya. Al-Quran bukan hanya disimpan, tapi mesti dibaca. Al-Quran mesti dipahami, direnungi. Subhanallah. Yang keempat adalah leadership principle, kepemimpinan. Siapa sih idola kita yang paling utama? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mempunyai sifat fatonah, cerdas. Amanah, beliau selalu memegang amanah. Dan jangan lupa beliau juga adalah saudara yang siddiq, jujur, dan tabligh. Tabligh itu selalu terbuka dengan siapapun. Maka tentu kepemimpinan Rasulullah pun harus menjadi teladan bagi kita. Dan yang selanjutnya adalah beriman kepada hari akhir. Tentu bahwa segala sesuatu ini yang kita lakukan ini adalah bahwa kita akan menghadap Allah. Makanya tadi kita harus punya visi ke depan. Kita akan menghadap Allah. Maka lakukan yang terbaik. Dimanapun posisi kita, kita sedang mengabdikan diri kepada Allah. Tapi pada akhirnya beriman kepada takdir, qada dan qadar itu adalah bahwa setelah kita berusaha semaksimal mungkin, berupaya semaksimal mungkin, maka tetap semuanya ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Bapak inginnya A, ternyata yang turun B. Inginnya C, yang turun D. Hanya Allah yang menentukan hidup dan kehidupan kita ini. Kewajiban kita adalah berusaha, berupaya semaksimal mungkin, tapi tetap ketentuan itu ada pada Allah. Kalau kita gambarkan, mungkin semua orang ketika meniup balon, bisa saja orang meniup balon, ketika semua sudah meniup, ada yang besar, ada yang kecil hasil tiupannya itu. Tapi ketika balon itu belum ditalikan, dibiarkan begitu saja, maka tidak ada yang tahu balon itu akan jatuh di mana. Bapak bisa pergi dari rumah ke Telkom ini tadi dengan gembira, dengan senang. Siapa yang menjamin Bapak bisa pulang lagi? Ketika naik mobil, siapa yang menjamin ketika di jalan selamat? Mata kulah legeng. Ketika masuk kantor, jalan biasa saja, tegur sapa. Siapa yang menjamin ketika naik ke lantai 8, naik ke lantai 7, tiba-tiba malaikat Izrail akan datang? Mukotnya sih gana maneh, naik jalan teh. Balik, balik, ayo lah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, di samping itu, 6 hal yang tadi, tentu kita ingat rukun Islam, maka itu pun adalah sesuatu yang zahir yang harus kita laksanakan. Yang pertama, syahadat. Subhanallah, Pak, berapa kali minimal kita membaca syahadat dalam sehari ini? Berapa kali, Pak? 9 kali. Subuh 1 kali, zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali. Apalagi bapak-bapak insya Allah lebih dari itu. Karena bapak sholat sunat juga, sholat awabin juga, tahajud juga, duha juga. Kelihatan wajah-wajah ahli sujud semuanya. Di situ, baca syahadat. Maka syahadat terus menjadi pondasi. Apakah cukup syahadat? Yang kedua adalah, itu kan misi statement. Yang kedua adalah character building. Itu dengan sholat. Wa aqimus sholat. Sholat bukan hanya melaksanakan sholat, tapi bagaimana sholat itu membentuk karakter kita dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan ketika sholat, subhanallah, kita dididik menjadi jujur. Beranikah bapak berbohong kepada Allah ketika sholat? Ah, saya mah sholat subuh hari ini 8 rakaat. Sekalian ngelempeng kencang keng. Atau zuhur mau 5? Tidak. Paling juga kita itu antara 3 dan 4 karena lupa, bukan sengaja. Untung di telkom berjamaah zuhur dan asarnya. Makanya yang sholat di ruangan pas sorangan sok poho. Lagi sujud rakaat ketiga. Boleh lila maca sujud nanti. Dikirain bener bacaan sujudnya panjang untuk meringankan dosa. Seorang si manang-orang kermikir. Nangtung tahiyat. Gitu. Telu opat. Makanya berjamaah. Di situ. Pak. Bu, jadi disitulah sholat. Membentuk kejujuran, membentuk kedisiplinan. Bangun karakter agung melalui sholat. Yang ketiga adalah puasa. Self-controlling. Puasa bukan hanya puasa, tapi harus menjadikan puasa itu sebagai pengendalian diri. Sebab Allah menciptakan kita. Falhamaha fujuraha wa taqwa. Bagaimana kita mengendalikan diri kita. Subhanallah dengan puasa. Hari ini banyak orang yang puasa. Hari Senin. Kenapa telat? Puasa. Kenapa kok kerjanya enggak semangat? Kan bersaum Senin Kemis. Jadi alasan untuk lemah, untuk berkarya. Padahal bukan itu, justru untuk mengendalikan diri puasa itu. Self-controlling. Yang keempat adalah zakat. Zakat itu tentu strategic collaboration. Dalam artian, kita mengeluarkan potensi yang kita miliki. Kalau mengeluarkan zakat kita itu hanya 2,5 kg beras per tahun. Satu tahun sekali. Bagi seorang pegawai telkom, mengeluarkan beras 2,5 kg, satu tahun sekali, apa artinya? Jangankan bagi seorang pegawai telkom, bagi orang biasa pun 2,5 kg. Kamu bapak-bapak mau berinsap, woy 2,5 kg. Subhanallah. Tapi bukan itu, maksudnya di situ kita harus mampu ciptakan, kolaborasi, keluarkan, zakatkan semua potensi fitrah melalui zakat. Bapak bisa apa? Keluarkan potensi itu dengan sebaik-baiknya. Potensi kasih sayang kita, potensi fitrah kita. Subhanallah, kalau kita lihat Pak, seorang pendiri dan pemilik Honda di Jepang itu katakan dia punya 48 perusahaan di 28 negara. Ternyata sampai akhir hayat hidupnya tidak punya harta kekayaan pribadi. Tidak punya dia harta pribadi. Dia tidak mewariskan kepada anak-anaknya harta tapi mewariskan keilmuannya. Dia melakukan yang terbaik, tapi bukan untuk pribadinya. Subhanallah. Orang-orang Jepang, dia bukan seorang muslim, tapi sangat spiritualis. Bapak dan ibu sekalian, jadi keluarkan. Dan yang kelima adalah total action itu dengan melaksanakan ibadah haji, aplikasi total secara fisik, sebagai wakil Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Katakanlah bapak di telkom ini, subhanallah, dengan kehadiran bapak dan ibu sekalian, bapak dan ibu sebagai wakil Allah, berapa juta bangsa Indonesia katakanlah yang sudah ditolong oleh bapak, berapa bisnis menjadi lancar karena komunikasi itu, berapa transaksi perdagangan yang menjadi lancar karena ada komunikasi itu. Seandainya sekarang bapak dan ibu tidak menjadi wakil Allah, katakanlah dirusak sistem komunikasi dan lain sebagainya, berapa orang yang akan hancur. Berapa ibu-ibu yang akan melahirkan ketika akan menelpon seorang bidan atau seorang dokter ahli kandungan? Jadi begitu cepat. Subhanallah. Disinilah bapak dan ibu sebagai wakil Allah dalam menyelamatkan manusia. Maka lakukan yang terbaik. Sebab kita bukan hanya mendapatkan gaji per bulan ataupun pujian dari atasan. Tapi Allah pun akan memberikan pahala kepada kita. Seorang yang suka membersihkan di jalan, subhanallah, sampai jam 12 malam, jam 1 di jalan Asia Afrika. Siangnya orang buang sampah, buang puntung rokok di mana? Malam-malam seorang pembersih, penyapu sampah itu membersihkan dengan tulus dan ikhlas. Maka lakukan segala sesuatu itu karena Allah, sebab Allah akan selalu menilai apa yang kita kerjakan. Nah, dengan total action ini, dengan ibadah haji, subhanallah, kita ibadah haji. Ketika kita wukuf di Arafah, kenali diri kita. Apa kelemahan kita? Apa kekurangan kita? Maka kita berdiam semenjak di Muzdalifah. Kita merenung. Lalu selanjutnya kita melontar jumrah. Apa yang sudah kita ketahui, dalam diri kita kelemahan dan kekurangan kita, mari kita buang dengan melontar sekeras-kerasnya. Jadi melontar jumrah itu bukan hanya melempar setan di sana, tapi setan di dalam diri kita ini. Apa? Ketakaburan, kesombongan, kepicikan, kelicikan, keserakahan yang ada dalam diri kita, kita buang dengan melontar itu. Makanya pada akhirnya kita melakukan tawaf ifadah mengelilingi Ka'bah, yang tentunya melakukan segala sesuatu itu hanya karena Allah, hanya Allah yang dituju. Tapi jangan lupa, lakukan itu semuanya dengan kita mengambil sya'i. Bagaimana Siti Hajar ketika ditinggal suaminya Nabi Ibrahim, meninggalkan anaknya, anaknya mau menyusu tapi air susunya sudah habis. Tapi Siti Hajar dengan ikhlas terus bersa'i, berikhtiar semaksimal mungkin antara Safa Marwah, Safa Marwah, Marwah Safa terus sampai 7 balikan. Apa yang terjadi? Buah keikhlasan Siti Hajar itu menghasilkan zam-zam yang sampai hari ini masih dinikmati oleh jutaan bahkan miliaran umat manusia. Itulah buah keikhlasan. Makanya Bapak dan Ibu, ketika kita mengabdikan diri di Telkom ini, sesungguhnya kita sedang mengabdikan diri kepada Allah. Do the best, lakukan yang terbaik. Jangan kadagara dikritik sedikit, akhirnya aing percuma digawe kieu ngan dikritik we. Tidak. Allah yang akan menilai semua yang akan kita kerjakan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, di tahun yang baru nanti intelektual kita lebih cerdas, kita lebih banyak membaca Iqra dengan nama Allah. Emosi kita juga lebih cerdas, kita lebih bisa membaca seseorang bagaimana karakternya. Dan yang paling penting adalah spiritualitas kita lebih cerdas lagi. Bukan hanya ritual, tapi spiritualitas. Bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari apa yang kita lakukan itu. Bapak dan Ibu sekalian, demikian saja apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la